Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa Nabi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id dan Nabi Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah menimpa seorang muslim min nasab, nasab yang ta'ab, rasa capek, capek dalam kesehariannya, wala wasabin, jadi marad, rasa sakit, wala hammin, gundah, wala hazanin, kesedihan, wala adan, bermacam macam gangguan yang menyakiti dirinya, wala ghammin, ghammin itu yang kesedihan yang sangat, hatta syaukah yushakuha, sampai pun duri yang menusuknya, illa, kecuali kafarallahu biha min khataya, kecuali perkara-perkara tersebut yang menimpa dari diri seorang muslim, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa dia. Muttafaqun alaih. Ini semua ya menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah perkara akan menyebabkan hapus dosa seorang muslim, kesalahan seorang muslim. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan musibah yang seorang mendapat, yang menimpa seorang muslim, yaitu kebaikan bagi dia, dan dia akan mendapatkan satu atau dua perkara ketika mendapatkan musibah. Apabila dia bersabar, maka dia akan mendapatkan dua faedah. Faedah yang pertama adalah takfir as-sayyiat, ya, dia akan dihapuskan dosa-dosanya, seperti di sini. Ya, ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazin, seterusnya. Faedah yang kedua, ketika bersabar, maka dia akan mendapatkan hasanat, akan mendapatkan pahala. Itu yang dikuatkan oleh Qayyim rahimahullah, juga Syaikhul Rahman al-Syaikh dalam Fathul Majid. Di beberapa tempat beliau terangkan, semata-mata musibah itu akan menjadi takfir as-sayyiat. Kalau dia seorang muslim sabar, ya, dia akan mendapatkan yang kedua, yaitu hasanat, kebaikan dari Allah, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa dari Syaikhul Utsaimin rahimahullah, kata beliau, fal masaib takuna ala wajhain, musibah akan ada menjadi dua bentuk. Yang pertama, kata Ta'ala, idza usiba al-insan tadhakkara al-ajra wahtasabah hari musibah, jika dia terkena musibah dan dia mengingat-ingat pahala, mengharapkan pahala dari musibah tersebut dari Allah, maka fayakunu fiha faidatan, maka akan menjadi dua faidah bagi dia. Takfirul dunub, yang pertama akan menjadi penghapus dosa-dosanya, dan yang kedua ziyadatul hasanat, akan menambah kebaikan dia. Yang kedua kata beliau, wataratan yaghfal an hadza fayadiqu sadru. Tapi yang kedua, kadang seorang lalai dari yang kedua ini, ya, seorang lalai dari mengingat-ingat pahala, seorang kadang lalai dari lupa dari mengharapkan pahala dari musibah tersebut, sehingga fayadiqu sadru wa yaghfal an niyyatil ihtisab, sempit dadanya, dia lupa, terlalaikan dari mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fayakunu fi dzalik takfirun li sayyiatihi. Ya, maka ini hanya akan menjadi takfir sayyiat, akan menjadi penghapus dosa saja. Dia tidak akan mendapat pahala ya bersabar ihtisab atas musibah yang menimpanya. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ya, dengan bersabar, dan ini bab yang sedang kita bahas, seorang muslim mendapatkan dua keutamaan dari musibah yang menimpanya. Takfir sayyiat, mendapatkan pahala. Takfir sayyiat, dihapuskan dosa, dan ajr, iya, hasanat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Aku masuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat beliau dalam keadaan beliau sedang panas tinggi, demam yang sangat tinggi. Faqul ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'akan syadida. Engkau sedang demam yang sangat dahsyat, sedang sangat tinggi. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajal. Jadi na'am, ajal ini, nah, iya. Betul. Benar. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku itu, kata Rasulullah SAW, diberi demam, iya, seperti demamnya dua orang kalian, dilipat gandakan. Iya, demam yang diandalkan Rasulullah SAW, berlipat ganda, seperti dua, iya, dua kali demamnya orang lain. Qultu, dzalika annaka ajrain, hal tersebut karena engkau akan mendapatkan dua pahala ya Rasulullah. Iya, dua kali lipat seperti demam yang orang lain ini karena engkau mendapatkan dua pahala. Qala, kata Rasulullah SAW, ajal, iya. Dzalika kadzalik, memang demikian. Kemudian beliau mengulang seperti ucapan yang tadi, ma min muslimin yusibuhu adzan syaukatun fama fawqaha, tidaklah ada seorang muslim, tidaklah ada adza, tidaklah gangguan yang menyakiti seorang muslim, sampai pun syaukah, duri, iya, fama fawqaha, atau yang di atasnya, illa kafarallahu biha sayyi'ah, sayyi'ati, kecil Allah akan hapuskan dengan sebabnya kejelekan-kejelekan dia. Tentunya dosa-dosa kecil, karena yang dihapus dengan musibah, yang dihapus dengan amal saleh itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar butuh taubat. Wa khuttat anhu dhunubuh, akan digugurkan dari dia dosa-dosanya. Kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana pepohonan itu menggugurkan dedaunannya. Muttafaqun alaih. Ini pun sama. Yang pertama sudah kita bahas di hadis sebelumnya, ya, kisah tentang Fatimah radhiyallahu anha, apa yang beliau ucapkan ketika meninggalnya Rasul. Bahwa Rasulullah SAW itu, ya, mendapatkan sakit yang dahsyat dua kali lipat dari yang lain itu karena untuk lirafi darajati, untuk semakin meninggikan derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, seperti yang tadi kita baca di hadis sebelumnya, bahwasanya seorang muslim sudah mendapatkan kebaikan dengan musibah yang menimpanya, minimalnya satu akan menjadi takfir sayyiati, dan kalau dia bersabar maka dia akan mendapatkan yang kedua, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, Tapi ini panjang, nanti kita baca nanti insyaAllah. Wallahu a'lam.